إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim menyebutkan sekian banyak dari ayat-ayat yang menceritakan tentang pujian-pujiannya terhadap kaum mukminin, menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan yang akan diraih dan didapatkan oleh orang-orang yang beriman. Di antaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang sering Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca pada khutbatul hajah, seperti ayat yang telah kita sebutkan tadi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, Allah subhanahu wa ta'ala menyeru orang-orang yang beriman agar mereka mendengar lalu kemudian mengamalkan apa yang akan disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kebaikan-kebaikan, arahan-arahan kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala tujukan kepada orang-orang yang beriman. Isyarat orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang berhak untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, sekaligus perintah kepada mereka untuk selalu istiqamah di atas Islam, di atas iman mereka, sehingga mereka tidak meninggal dunia melainkan mereka istiqamah di atas prinsip berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Islam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang muslim hendaklah menjaga keimanannya, meskipun iman sebagaimana yang dipegang berdasarkan prinsip ahli sunnati wal jamaah, bahwasanya iman yang ada di dalam kalbu kita ini bisa bertambah dan bisa berkurang, semua sesuai dengan amalan kita, akan bertambah dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan akan berkurang nilai iman tersebut dengan kemaksiatan yang kita lakukan, atau mungkin bahkan bisa jadi iman tersebut akan hangus, hancur, disebabkan karena perbuatan kekufuran. mengingat bahwasannya iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Maka ini merupakan perkara yang penting untuk kita perhatikan, agar kemudian kita memperhatikan perkara-perkara yang bisa menjaga keimanan kita, atau mungkin bahkan perkara-perkara yang bisa menambah kualitas iman yang ada di dalam kalbu kita. Walhamdulillah, dalam hal ini di dalam Al-Quranul Karim sangat banyak menyebutkan. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga banyak menyebutkan. Para ulama ussalaf wal ulama ulkhalaf juga banyak menjelaskan perihal perkara-perkara yang dapat menguatkan iman kita, perkara-perkara yang dapat menambahkan iman kita, sehingga dengannya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan kepada kita istiqamah di atas iman tersebut. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, perkara yang sangat penting sebagai sebab untuk menambah iman kita, yang pertama adalah mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah. Ma'rifatu asma'illahil husna wa af'alihil 'ulya. Dari Al-Qur'an ataupun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengenal nama-nama tersebut, dengan mengilmui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya kita akan semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita akan semakin mengerti tentang Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama ini, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ini. Sehingga pengetahuan tersebut akan menundukkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara otomatis hal tersebut pun akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sabdanya, Inna lillahi tis'an wa tis'ina isman. Dalam lafaz yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Inna lillahi tis'an wa tis'ina isman, mi'atun illa wahid, faman ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Maka barang siapa yang mengihsa nama tersebut, maka dia akan masuk ke dalam syurga. Mengihsa dalam artian mengilmuinya, merenunginya, mentadabburinya, dan mengamalkan apa yang menjadi konsekuensi dari nama tersebut dengan berdoa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah nama-nama tersebut, maka dia akan masuk ke dalam syurga. Perkara yang sudah kita ketahui bersama bahwasannya tidaklah masuk ke dalam syurga melainkan orang-orang yang beriman. Tidak akan masuk ke dalam syurga melainkan orang-orang yang mukmin. Sehingga tatkala Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam menjamin orang-orang yang mengihsa nama-nama Allah Subhanahu wa taala akan masuk ke dalam syurga, menunjukkan barang siapa yang mengetahui nama-nama Allah, mentadabburinya, merenunginya, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa dari nama-nama tersebut, maka dia adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tumbuh di dalam hatinya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan meningkatkan ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan rasa khasyah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sari'ul hisab. Allah Subhanahu wa taala syadidul iqab. Allah itu siksaannya sangat menyakitkan. siksaannya itu sangat pedih. Dan pembalasan Allah Subhanahu wa taala, hisab Allah Subhanahu wa taala itu sangat cepat. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatu. Semakin dia mengenal Allah, maka dia akan tunduk dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah dari kalangan para ulama. Orang-orang yang berilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian perkara yang kedua yang juga dapat menambah iman kita adalah dengan mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Qur'an, mempelajarinya, mentadaburinya, maka itu semua akan menguatkan iman dan meningkatkan iman yang ada pada dirinya. Tidak ada dari kalimat-kalimat yang penuh nasihat yang sangat menyentuh hati. Tidak ada arahan-arahan yang paling baik melainkan apa yang tercantum di dalam Al-Qur'anul Karim. Nasihat yang paling menyentuh, nasihat yang paling baik dan mencapai puncak dalam kebaikan adalah Al-Qur'anul Karim. Sehingga dengan nasihat-nasihat tersebut seseorang akan terbimbing. Dengan nasihat-nasihat yang ada di dalam Al-Qur'an seseorang akan terjaga keimanannya selama dia merenungi, mentadaburi ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri-ciri orang-orang yang beriman adalah wa idza tuliyat alaihi ayatuna zadatuhum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka iman mereka akan bertambah. Iman mereka akan meningkat. Iman mereka akan semakin menguat pada saat mereka dibacakan Al-Qur'an, ataukah pada saat mereka membaca Al-Qur'an atau merenungi makna-makna dari Al-Qur'anul Karim. Sehingga Al-Qur'anul Karim tersebut akan menjadi obat dari penyakit hati yang dapat merusak iman di dalam hatinya. Al-Qur'anul Karim tersebut akan menjadi penawar dari racun-racun kemaksiatan dosa yang merusak, menjatuhkan dan menurunkan kualitas iman yang ada di dalam kalbunya. Dengan membaca Al-Qur'an, semakin banyak kita membaca, semakin banyak kita luangkan waktu kita untuk membaca, maka akan menyembuhkan penyakit hati tersebut dan terus meningkatkan iman yang ada pada diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatun lil mu'minin." Dan kami telah menurunkan di antara Al-Qur'anul Karim dari apa-apa yang menjadi syifaa'ul linnas, syifaa' wa rahmat, sebagai obat untuk manusia. Apakah obat untuk mengobati penyakit-penyakit jasmani mereka, ataukah obat untuk mengobati penyakit-penyakit hati mereka? Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai obat untuk menyembuhkan penyakit hati yang telah merusak, menghancurkan pondasi-pondasi iman yang ada pada diri seseorang. Kemudian yang berikutnya, yang seseorang dengannya akan bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara memperbanyak untuk berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan makna zikir yang luas, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan kebaikan-kebaikan, mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran-kemungkaran, atau dengan makna zikir yang lainnya. Ketika seseorang semakin banyak melakukan kebaikan, maka dia akan semakin imannya bertambah. Sebagaimana seseorang ketika melakukan keberbuatan dosa, imannya itu akan semakin menurun. Maka sebaliknya, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, amalan soleh yang kita lakukan, ini akan meningkatkan iman kita. Kebaikan akan membuahkan kebaikan yang lainnya. Sehingga tatkala suatu satu kebaikan dapat menambah dan meningkatkan iman seseorang, maka akan berbuah dengan kebaikan yang lain dan akan membuahkan bertambahnya iman yang ada pada diri seseorang. Namun tentunya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini semua merupakan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak di kalangan manusia yang mengetahui kebaikan, mengerti tentang kebaikan, dan dia mampu untuk melakukannya dan memiliki waktu peluang untuk melakukannya. Namun seberapa banyakkah yang mereka kemudian melakukan kebaikan tersebut? Padahal dia mengetahuinya, padahal dia mampu memiliki waktu untuk melakukan kebaikan tersebut. Namun justru dia lebih memilih perkara-perkara yang bisa mengancam keutuhan imannya, bisa mengancam kualitas imannya, lalu kemudian dia lebih memilih hal tersebut dibandingkan dia harus memilih perkara-perkara yang dapat menguatkan imannya. Wal'iyadzu billah. Kemudian di antara perkara yang pula yang dapat menguatkan dan menambahkan iman seseorang adalah dengan memperbanyak untuk hadir dalam majelis ilmu. Tidak lain dan tidak bukan, di dalam majelis ilmu adalah perkara yang dipenuhi dengan mau'idhah, dipenuhi dengan nasihat-nasihat, arahan-arahan, teguran-teguran, yang dengan senjengannya seseorang itu akan sadar dari perkara yang mungkin dia tidak mengetahuinya, perkara tersebut telah merusak keimanan dia. Sehingga dengan sering dia menghadiri majelis ilmu, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu akan bertambah iman yang ada pada dirinya. Di dalam suatu hadis, sahabat yang mulia Al-Waqid Al-Laitsi radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan tentang kisah tiga orang yang melihat majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari tiga orang tersebut, dua yang hadir memasuki majelis Nabi, adapun yang satunya beranjak pergi dan berpaling dari majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua orang yang masuk ke dalam majelis Nabi, yang satunya melihat ada ruang yang kosong untuk dia duduk mendekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun mengisi tempat yang kosong tersebut. Adapun orang yang kedua duduk di belakang. Adapun orang yang ketiga, dia berlalu dan meninggalkan majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada para sahabat di majelis tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, "Ala ukhbirukum biha ula'i tsalatsah? Ala ukhbirukum biha ula'i tsalats? Maukah aku kalian aku khabarkan tentang tiga orang yang datang terakhir tadi? Amma ahaduhum fa'awa ila Allah fa'awahu Allah." Adapun orang yang pertama, yang dia melihat ada tempat yang kosong di majelis tersebut, lalu dia kemudian mengisi tempat yang kosong tersebut, dia telah berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan melindunginya. Wa amal akhir, adapun yang kedua, yang dia duduk di belakang, fastahya fastahyallahu min, orang tersebut malu, maka Allah Subhanahu wa taala pun malu darinya. Adapun orang yang ketiga, yang dia berlalu berpaling dari majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengomentari orang tersebut, wa ammal akhir fa'arada Allahu anhu. Adapun orang yang ketiga, dia berpaling dari majelisku, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pun berpaling dari orang tersebut. Maka ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari tiga orang tersebut kita telah mendapatkan gambaran begitu pentingnya seseorang itu menghadiri majelis ilmu. Dengan duduknya dia dalam majelis ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dia. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga ketakwaan dan keimanan dia. sebagaimana hal tersebut dirasakan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum tatkala mereka hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh mereka sangat antusias, sungguh mereka sangat semangat di dalam menghadiri majelis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala man ba'athahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala din kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man ittaba'a hudah ila yaumiddin amma ba'd. Masyaral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kalau pada khutbah yang pertama kita telah menyebutkan sedikit dari perkara-perkara yang dapat menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dari sisi lain ada perkara-perkara yang mengancam. Ada perkara-perkara yang mengkhawatirkan bagi kita, yang akan dapat merusak dan menurunkan kualitas iman di dalam kalbu kita. Banyak perkara-perkara yang akan menambah iman kita, maka demikian pula banyak perkara-perkara yang dapat mengurangi iman kita. Apa yang kita amalkan, apa yang kita lakukan untuk menambah iman kita, yang dapat menambah iman kita, bisa jadi perkara yang kita lakukan tersebut pada saat kita meninggalkannya itu akan menurunkan iman yang ada dari diri kita. Pada saat seseorang mengenal nama-nama Allah, mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, akan bertambah imannya. Maka pada saat seseorang jahil, tidak mengetahui, tidak mengilmui nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, maka orang tersebut akan terancam imannya itu akan menurun, menurun dan menurun. Dan kenyataannya demikian. Orang-orang yang betul-betul dia mengenal Allah Subhanahu wa taala itu akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan selalu meningkatkan ibadah dia kepada Allah, meningkatkan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, yang otomatis akan menambah imannya. Namun orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia akan bermudah-mudahan di dalam melakukan kemaksiatan. Dia akan bermudah-mudahan dalam melakukan perbuatan dosa, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan bahwasanya imannya itu telah turun. Sehingga di antara perkara yang dapat menurunkan iman adalah kejahilan seseorang terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang akan mengganggu dan dapat mengurangi iman kita adalah ketika seseorang berpaling dari Al-Quranul Karim, berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, tidak mau membacanya, tidak mau apalagi mentadaburinya dan mempelajarinya, sehingga lembaran-lembaran mushaf Al-Quran itu hanya sebagai hiasan dinding. Atau mungkin ayat-ayat suci Al-Quran yang tertulis dalam lembaran-lembaran mushaf mereka hanya menjadi hiasan-hiasan lemari rumah mereka, tanpa pernah dibuka, tanpa pernah dibaca, tanpa pernah dipelajari. Meskipun apabila mereka ditanya apa agama mereka, mereka akan menjawab agamanya adalah Islam. Meskipun kalau seandainya mereka ditanya apa kitab suci umat Islam, mereka akan faham, mengerti Al-Quran. Namun ternyata Al-Quran tersebut yang mereka miliki sama sekali mereka tidak pernah membacanya, terlebih lagi mempelajarinya. Maka orang tersebut terancam imannya itu akan turun, dan terancam imannya pun akan hancur. Allah Subhanahu wa taala mengancam, وَمَنْ أَعْرَضُ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَى. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, termasuk adalah berpaling dari peringatan Allah yang ada di dalam Al-Qur'an, maka sesungguhnya mereka terancam dengan kehidupan yang sempit, dan mereka akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan buta. Mereka bertanya, "Ya Allah, kenapa Engkau membangkitkan kami dalam keadaan buta padahal dahulu kami mampu melihat?" Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Demikianlah. Tatkala turun kepada kalian ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, maka kalian melupakan ayat tersebut, tidak pernah membacanya, apalagi mempelajarinya, apalagi mentadabburinya. Maka pada hari ini, hari kiamat nanti, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan melupakan kalian. Tidak akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diberikan bantuan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalian akan mengurus urusan kalian sendiri tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah." Perkara yang lain yang penting pula bagi kita, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang dapat mengancam eksistensi iman yang ada di dalam tubuh, dalam kalbu kita, yaitu bermudah-mudahan duduk berdekatan, bersahabatan dengan orang-orang yang tidak baik. Apakah tidak baik tersebut dari sisi akhlak dan muamalah dia, ataukah tidak baiknya orang tersebut dari sisi prinsip dan manhajnya dia? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan ketetapan, al-mar'u ala dini khalilih, seseorang itu berdasarkan agama teman dekatnya. Meskipun dia bersurban, meskipun dia memakai jubah, meskipun dia memakai songkok, meskipun dia berjenggot, apabila teman dekatnya, apabila teman jalannya adalah orang-orang yang tidak memiliki akhlak yang baik, maka dia terancam pun akan mengikuti orang tersebut. Fangdur ahadukum man yukhalil. Maka seseorang harus hati-hati memilih siapa yang pantas untuk dijadikan sebagai teman dekat. Demikian pula orang-orang yang memiliki prinsip beragama yang tidak baik, orang yang memiliki pemikiran yang menyimpang, mengikuti hawa nafsunya, ahlul bid'ah, ahlul ahwa, yang berjalan di atas bumi ini dengan membawa Islam berdasarkan hawa nafsu dia, tanpa menoleh kepada Al-Quran, tanpa menoleh kepada sunnah, tanpa menoleh kepada penjelasan-penjelasan para ulama ukibar. Orang yang memiliki tidak baik dalam prinsip beragama, jangan kemudian Anda duduk dengannya. Meskipun Anda bercerita dalam urusan dunia, meskipun Anda duduk dengannya bukan dalam berdebat ataupun yang semisalnya, lah, itu dapat mengancam iman Anda. Hadirnya seorang yang memiliki pemikiran yang menyimpang, hadirnya seseorang yang memiliki pemikiran bid'iyah, yang bid'ah, itu merupakan sesuatu yang sangat meresahkan untuk kita. Lebih membahayakan daripada virus corona. Sekedar hadirnya dia. Apalagi kalau kemudian Anda meluangkan waktu untuk duduk ngobrol dengannya. Maka ini juga sangat mengancam iman yang ada dari kita. Mari kita melihat apa yang diucapkan oleh para ulama ussalaf dahulu. Sebelum saya baca, maka perlu untuk saya mengingatkan bahwasannya yang akan kita saya sebutkan ini adalah orang-orang yang sudah dikenal keilmuannya. Imam-imam besar yang dikenal dari zaman dahulu sampai sekarang ini. Bagaimana nasihat mereka terhadap orang-orang yang memiliki pemikiran yang menyimpang? Di antaranya adalah seorang imam yang bernama Sa'id Ibn Jubair rahimahullah ta'ala, mengatakan kepada seorang imam besar, yaitu Imam Ayyub As-Sakhtiani rahimahullah ta'ala. Sa'id bin Jubair menasihati kepada Imam Ayyub As-Sakhtiani. Beliau mengatakan, La tujalis, la tujalishu. jangan engkau duduk dengan orang tersebut yang memiliki pemikiran hawa nafsu. Fa innahu murji, karena orang tersebut adalah orang yang memiliki pemikiran murjiah dalam bab iman. Demikian pula datang dari Fudail bin Iyad rahimallahu taala, beliau mengatakan man tabassama fi wajhi mubtadi'in faqad istakhaffa bil Islam. Barang siapa yang memberikan wajah senyum kepada orang yang memiliki pemikiran bid'ah, maka sungguh dia telah merendahkan agama Islam. Demikian pula Al-Imam Ibrahim rahimahullahu taala, beliau mengatakan man waqara sahiba bid'atin faqad aana ala hadamil Islam. Barang siapa yang memuliakan orang yang memiliki pemikiran bid'ah, maka sungguh orang tersebut telah membantu untuk menghancurkan Islam. Al-Imam Ibnu Abbas, sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala dalam Asy-Syari'ah, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan la tujalisu ahlal ahwa fa inna mujalasatahum mumarridatun lil qulub. Jangan sekali-kali kalian wahai umat Islam untuk duduk dengan orang-orang yang memiliki hawa nafsu, karena sesungguhnya duduknya kalian dengan mereka itu akan menyebabkan hati kalian itu menjadi sakit. Al-Imam Abu Qilabah Al-Jarmi rahimahullahu taala, beliau mengatakan la tujalisu ahlal ahwa wa la tujadiluhum fa inni la amanu ayaghmisakum fi dhalalah aw yalbisa alaikum fid din ma laysa alaihim ma labisa alaihim. Abu Qilabah Al-Jarmi rahimahullahu taala, beliau mengatakan jangan kalian duduk dengan orang-orang yang memiliki pemikiran menyimpang, dan jangan pula kalian berdebat dengan mereka, karena sesungguhnya aku tidak menjamin keamanan atas kalian bahwasanya mereka akan mendenggelamkan kalian dalam kesesatan, atau minimalnya kalian akan diberikan pengaruh kerancuan sebagaimana mereka berpikiran rancu terhadap agama Islam yang ada pada diri mereka. Al-Imam Muhammad bin Nadar Al-Harithi rahimahullahu taala, beliau mengatakan man asgha am sam'ahu ila sahibi bid'atin wa huwa ya'lamu annahu sahibu bid'atin nuzi'at minhu al-ismah wa wukila ila nafsi. Barang siapa yang membuka telinganya untuk mendengarkan omongan dari orang yang memiliki penyimpangan padahal dia tahu orang tersebut telah menyimpang, maka sungguh akan diangkat perlindungan pada dirinya dan urusannya itu akan dikembalikan untuk dirinya sendiri tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Yahya bin Abi Katsir rahimahullahu taala, beliau mengatakan idza laqita sahiba bid'atin fi tariq fakhudh tariqan akhar. Apabila kalian menjumpai suatu seseorang yang memiliki pemikiran yang menyimpang dan dia menyeru kepada penyimpangan tersebut di satu jalan, maka hendaklah engkau mencari jalan yang lainnya. Jangan sampai engkau bersimpangan dengan orang tersebut. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini segelintir dari ucapan para ulama salaf dahulu yang mereka dikenal orang yang berilmu, dikenal keimanan mereka, namun mereka tidak sama sekali tidak membudah-budahkan dalam duduk dengan orang-orang yang memiliki penyimpangan. Maka tentunya kita orang yang sangat kecil imannya, ilmunya sangat sedikit, maka tentunya kita lebih berhati-hati dan tidak bermudah-mudahan di dalam duduk dengan orang-orang yang memiliki penyimpangan. Wallahu taala a'lamu bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqimish shalah.